Bagaimana sikap kita dengan konflik Palestina? Ada apa dengan Palestina ya? Ada apa? Terkait dengan apanya ini? Kalau sebenarnya zaman dahulu, kalau kan terkait dengan masalah jihad di Palestina, kan begitu ya? Jawabannya, yang namanya jihad itu tidak langsung jihad. Ada ketentuan-ketentuannya, ada hukum-hukumnya. Di antaranya adalah ketika kaum muslimin di tempat tersebut memiliki quwwah mutakafi'ah, kekuatan yang sepadan dengan musuhnya. Yang kedua, kondisi umat Islam di atas akidah yang lurus. Paham ya? Paham ya? Coba diam. Ketika lemah kaum musliminnya, nggak ada jihad. Nggak ada jihad. Atau muslimnya kuat, tapi orang-orangnya banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, banyak khurafatnya. Nggak ada jihad. Harus bersih semuanya, akidah, tauhid, iman, dan segala macamnya. Dan punya kekuatan sepadan. Baru ada yang namanya jihad. Makanya para ulama kibar di zaman itu dan sampai sekarang ini, tidak ada yang menfatwakan jihad. Kenapa? Kondisinya lemah. Umat Islam itu lemah. Dan yang kedua, di sana itu lebih dikuasai oleh orang-orang khawarij. Dari kalangan ikhwan muslimin dan kawan-kawan mereka. Salafi di sana ditekan. Ditekan, diintimidasi, dijelek-jelekkan, inilah akhir. Bagaimana mau berjihad? Jihad apa ya, ikhwan? Tidak ada. Yang dianjurkan oleh para ulama adalah ketika tidak memungkinkan di sana suruh keluar. Hijrah ke tempat yang aman, perbaikan ilmu, akidah, ibadah, dakwah ila akhirnya. Ketika sudah kuat, baru kemudian berjihad. Karena jihad ya. Yang menfatwakan jihad ke sana itu hanya harakiin saja. Orang-orang harakiin kaum muslimin. Mengapa Saudi tidak terjun mengerahkan militernya melawan Yahudi Israel? Jawabannya, ya gak mungkin. Satu, itu negara tersendiri. Harus ada permintaan dari negara tersebut. Yang kedua, kondisi yang ada di sana. Kelemahan atau kemampuan dan segala macamnya. Enggak sembarangan ya. Paham ya? Kemudian terkait dengan Saudi Arabia, mungkin secara perang tidak. Tapi secara bantuan kemanusiaan terdepan. Secara bantuan kemanusiaan terdepan. Terdepan, paling awal, paling cepat, paling banyak, tapi tidak pernah di ekspos. Nah, ada kelas itu. Ya, kalau di ekspos nanti kepentingan yang ada jadi hancur semua ya, ikhwan. Allah musta'an. Ya. Terdepan. Saudi dalam semua terdepan. Atau mau contoh apa, konflik apa di dunia ini, terdepan. Dan nyata. Waktu kemarin masalah Suriah itu, fungsi Suriah itu yang bersama-sama ke negaranya. Mereka sampai ke negara kufar, wah diperlakukan kayak kayak anjing. Dimasukkan di sebuah tempat, di kerangkeng, makan, dilempar begitu ke mereka begitu. Yes. Mau kalau dia masuk Kristen dan segala macamnya. Saudi luar biasa. Ditempatkan tempat-tempat yang nyaman, dibikinkan yang namanya kamp-kamp pengungsian lengkap dengan rumahnya, dengan tempat ibadahnya, dengan tempat pendidikannya dan segala macamnya. Lengkap. Jutaan orang. Ini lah. Nyata. Di, ada yang masuk ke wilayah Jerman, dibikin tenda-tenda terbuat dari terpal itu. Kena angin, push, hancur semua. Siapa bilang orang-orang Eropa dan negara kufar memanusiakan manusia? Tidak. Kadzab ya, karena demikian. Itu dikarenakan tidak diekspos. Paham ya? Kalau diekspos, waduh, besar urusannya ya, kawan. Menghancurkan nama baiknya orang kufar dan hizbiyin. Karena Saudi ini kan negara tauhid, mereka paling gak suka dengan Saudi. Aceh kemarin, paling besar. Kalau yang lainnya ngasih bantuan dengan misi, Saudi gratis. Paling besar, paling banyak, gratis. Saudi. Cuman gak diekspos. Bantuan-bantuan perang, gak semudah yang itu bayangkan. Loh, kenapa kok Yaman langsung? Dikarenakan, satu, penguasanya yang minta. Presiden Yaman yang meminta bantuan dari Saudi. Dua, yang dilawan jelas. Syiah, Houthi, Kufar. Yang dibantu juga jelas. dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin atau Muslimin secara umum. Langsung. Langsung. Dipahami gak? Sampai sekarang masih. Langsung. Dan jangan dikira kemudian perang selesai. Enggak. Luar biasa bantuannya. Perang iya. Mematahkan musuh. Karena perang itu berarti kan kondisinya kan kacau carut marut. Dibantu dari Saudi. Ekonominya. Wah itu ya bantuan truk kontainer itu berjejer. Ada orang yang naik mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Wah itu jauh mata mata. Itu masih ada yang namanya bantuan Saudi. Truk gede-gede itu ya bantuan bensin, bantuan minyak, bantuan makan, minum, pakaian dan segala macam lengkap. Dan diperbaiki begitu ini dimenangkan, lalu diperbaiki, dibangun oleh kota-kota dibangun semuanya, dipulihkan ekonominya, menangkannya berikutnya lagi Saudi. Barakallahu fikum. Tapi tidak diekspor. Dan memang niatnya lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga yang suara sentimen-sentimen rata-rata imam orang yang enggak tahu imam hizbi harakin. Barakallahu fiik. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Media dakwah, tasfiyah dan tarbiyah.